Sudah dimasukkan ke mulutnya. Kata Allah, tiup, tinggal menggelembungkan pipi, bertiup dan bersuara, dan hancurlah segala apa yang ada di muka bumi, bahkan di jagat raya. Tidak ada yang tersisa. Hancur, binasa, berantakan, termasuk surga dan neraka. Apalagi langit, apalagi bumi, apalagi gunung dan seterusnya. Semua, tidak ada yang tersisa. Wa ka'anna dzalika taqula 'ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ucapan Nabi ini dirasa berat oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terasa berat. Berat mendengarkan hal ini karena seolah kiamat bentar lagi. Trompet sudah siap ditiup. Dan kita tahu kiamat tidak akan terjadi, dan Nabi tahu dan para sahabat tentu tahu bahwa kiamat terjadi pada Firaunna. Kiamat itu terjadi di mana hari itu manusia-manusia yang hidup adalah merupakan Firaunna, seburuk-buruk manusia, manusia terburuk. Ada dua manusia terburuk. Yang pertama, manusia yang hidup ketika kiamat tiba. Ini syirarunna, seburuk-buruk manusia. Yang kedua, yaitu manusia yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Ini syirarunna, ada dua. Yang pertama, manusia yang masih hidup ketika kiamat terjadi. Yang kedua, manusia yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Tempat sholat, tempat tawaf, tempat baca Al-Quran, tempat memohon kepada Allah, dan seterusnya. Maka ini adalah syirarunna, seburuk-buruk manusia. Nah, para sahabat merasa berat dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. Karena para sahabat adalah manusia yang sangat takut kepada hari akhir, kepada ancaman Allah. Faqala lahum, maka Nabi bersabda kepada mereka, "Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil." Kata Nabi, ucapkan oleh kalian ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kami, dialah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan yang mengandung mukjizat. Dan tidak boleh kita mengubah ucapan ini dengan ra'yu kita yang lebih baik dari ini, tidak ada. Ya, ucapan ini pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau dilempar ke api, dan juga pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika dikepung musuh dari tiga kelompok. Kafir Quraisy, pimpinan Abu Sufyan, orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang Arab yang tidak memihak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, diucapkan oleh dua manusia terbaik di muka bumi, Ibrahim dan Muhammad alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Kemudian agak panjang beliau membahas tentang sanad hadits ini. Ya. Bahwa ada beberapa jalan yang lemah dari hadits ini. Tetapi dengan jalan-jalan yang lain, beliau mengatakan, menyimpulkan bahwa hadis ini sahih. Wabil jumlati fal hadithu sahih. Ya. Sikul hadis. Yang pertama, min wadaifil malaikati an-nukru fi surah. Di antara tugas malaikat adalah meniup sangkakala. Li anna alladhi yanfukhu fis-sur malak. Karena yang meniup sangkakala adalah malaikat, bukan jin, bukan manusia, tapi malaikat. Malaikat khusus yang Allah ciptakan, dan dengan tiupan malaikat ini hancurlah segala apa yang ada di jagat raya. Dan setelah hancur dalam jangka waktu yang hanya diketahui oleh Allah, lalu Allah perintahkan lagi kepada malaikat ini untuk meniup yang kedua kali, lalu hiduplah seluruh manusia, seluruh jin, bahkan hewan-hewan, terutama binatang buas. Adapun binatang-binatang buas akan dimatikan lagi menjadi debu, adapun manusia dan jin tidak mati untuk selama-lamanya. Yang masuk surga kekal abadi dengan kenikmatannya, yang masuk neraka kekal abadi dengan siksa. Yang kedua, al-malaikatu la tatasarrafu illa bi amrillah, walidzalika alqat as-sam'a tantadhiru al-amra min Allah. Malaikat tidak mau bergerak, malaikat tidak mau melakukan kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana firman Allah, yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat tidak mau melakukan apa yang tidak diperintahkan. Malaikat tidak mau melakukan apa yang tidak diperintahkan. Maka semua ucapan malaikat, semua perbuatan malaikat adalah dalam rangka taat kepada Allah. Walaupun malaikat ini sedang menyiksa manusia, sedang gebukin manusia, sedang menjungkir balikkan bumi yang diinjak oleh manusia sebagaimana kaum Nabi Lut, itu semua dilakukan dalam rangka taat kepada Allah. Dalam rangka taat kepada Allah, dan perbuatan malaikat semuanya adalah terpuji, tidak ada yang tercela. Maka terpuji dan tercela ukurannya adalah taat apa tidak kepada Allah. Ketika dia taat kepada Allah, apapun bentuknya, maka terpuji. Walaupun bentuknya membunuh-bunuhin orang, bahkan membunuh anak sendiri, menyembelih anak sendiri, bagaimana perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, ini taat, ini terpuji. Seluruh perintah Allah terpuji. Seluruh larangan Allah adalah tercela jika kita melanggarnya. Walidzalika alqat as-sam'a tantadhiru al-amra min Allah. Oleh karena itu malaikat ini menyiapkan pendengarannya, memasang telinganya, menunggu perintah dari Allah. Itu yang ditunggu oleh Israfil. Dia tidak menunggu apapun kecuali itu. Karena hanya itu yang Allah tugaskan kepada dia. Ya, sementara malaikat lain beda lagi. Ya, sibuk mencatat amal kebaikan, amal keburukan, sibuk menyiksa orang yang ada di kubur, dan terus. Selanjutnya, al-khawfu min qiyami yaumil qiyamah. Takut terhadap terjadinya hari kiamat. Lihat para sahabat. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling beriman, orang yang paling tahu tentang kebenaran, mendengar sabda Nabi takut, gemetar, gerak. Ya, apalagi kita tentunya mesti. Maka semakin takut kepada hari akhirat, semakin takut kepada Allah, semakin takut terhadap neraka, semakin takut terhadap siksa kubur, maka dia semakin bertakwa. Lihat Fir'aun, lihat Abu Jahal, lihat Abu Lahab, lihat Hamman, apa menantang azab Allah, ditantang azab Allah. Lihat Yahudi, ya, meminta dihujani batu, minta diazab dengan segera. Orang semakin bermaksiat, semakin tidak takut terhadap azab Allah. Maka wajib bagi kita takut terhadap azab Allah. Lebih takut daripada terhadap kemiskinan, kemelaratan, kekurangan harta, kematian. Selanjutnya, al-haddu 'ala al-isti'anati billahi ta'ala wahdah. Anjuran untuk meminta tolong kepada Allah saja. Lihat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak disebut Jibril, tidak disebut Mikail, tidak disebut nama para nabi, para rasul. Sebut satu Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kami, dialah baik-baik penolong. Jangan sebut yang lain. Maka jika kita berharap pada seorang, kita harus lebih berharap pada Allah. Jika kita berharap kemurahan hati atasan kita, pejabat, klien kita, maka lebih berharap lagi kepada Allah. Akidah, bagian dari akidah ini. Siapa yang tega menyuap pejabat, memberikan uang licin karena agar proyeknya diterima, tendernya diterima, dimenangkan, sementara dia tidak memohon kepada Allah. Umumnya dia tidak memohon kepada Allah. Orang yang ngasih suap, ngasih uang licin, umumnya dia tidak berdoa kepada Allah. Umumnya dia tidak tikwah kepada Allah. Dia tikwah kepada pejabat tersebut. Ya. Saya kira barangkali tidak. Ya. Habis nyuap, habis ngasih rasuah, kemudian dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan suap saya berhasil ya Allah. Ya, mudah-mudahan dia puas dengan suap saya ya Allah. Saya kira tidak ada. Ya, saya kira tidak ada. Karena ketika dia menyuap, dia sadar sedang berbuat dosa. Detik itu dia lebih percaya, lebih sikoh, lebih berharap, lebih mengandalkan manusia daripada Allah. Ya, ini merusak tauhid. Saya tidak katakan bahwa dia telah berbuat syirik, tidak. Merusak tauhid. Karena keimanan bertingkat. Lihat kesikohan para sahabat, kesikohan para nabi dan rasul terhadap Allah Rabbul Alamin. Bersih, murni, tidak tercampur apapun. Ya, mestinya begitu kita menghadapi kehidupan ini. Jangan mudah putus asa. Zaman sekarang kalau enggak pakai suap, mana mungkin. Zaman sekarang kalau enggak pakai pelincin, mana mungkin. Ini ucapan syaitonia. Ini ucapan putus asa. Jangan. Dan zaman yang harus mengikuti kebenaran, jangan kebenaran diinjak-injak karena zaman. Ya, kebenaran akan selalu menang sepanjang zaman. Kita harus sabar. Kita tidak boleh berputus asa. Pasti ada jalan. Kalau tidak jahadu fina lana diana umum sebulan. Siapa yang betul-betul ingin berada di jalan kami, akan kami tunjuki, kata Allah. Ini janji Allah. Wal musara'atu ila al-amal salih. Dan anjuran pula untuk segera beramal salih. Jangan ditunda-tunda. Kalau bisa lakukan sekarang, sekarang. Jangan nunggu besok. Kalau bisa dilakukan menit ini, jam ini, lakukan. Jangan menunggu nanti, habis sisa, nanti, habis subuh. Ini biasanya penyakit. Ya, segera melakukan amal salih. Isfaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Khawfuhu an takuma sa'atu alaihim. Wa qad alima annaha la takumu illa ala syirabil qara. Nabi takut. Nabi menakuti umatnya, membuat umatnya takut, ya, menakut-nakuti dalam hal ini, bukan menakut-nakuti seperti perbuatan orang-orang kufar, menakuti kaum muslimin, orang-orang munafik, menakuti kaum muslimin, tidak. Sama-sama menakut-nakuti, tetapi Allah dan Rasulnya menakut-nakuti kaum muslimin dengan apa? Dengan neraka, dengan kiamat, dengan siksa di alam kubur. Berbeda dengan syaitan. Syaitan menakut-nakutin pula. Awas, jangan sampai kamu miskin. Awas, kamu bisa di PHK. Awas, kamu bisa celaka. Ya, dunia. Terutama kemiskinan. Syaitan itu menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Adapun Allah dan Rasulnya menakut-nakuti kita dengan apa? Neraka. Siksa kubur. Ya, huru-hara di Yaumul Mahsyar. Itu. Padahal Nabi tahu bahwa kiamat ini hanya akan terjadi pada saat hidupnya seburuk-buruk manusia. Nabi tahu. Tapi Nabi tetap takut. Para sahabat tetap takut. Nabi tidak mengatakan tenang. Tidak bakalan terjadi sekarang. Masih lama. Aku masih hidup. Kalian bukan umat terburuk. Tapi malah umat terbaik. Tetap. Jadi takut-takut. Berarti tidak boleh mengandalkan kebaikan yang memang sudah dicapai. Tidak boleh mengandalkan amal. Yang pertama kali beriman di kalangan umat ini para sahabat. Yang pertama kali sholat berjamaah. Yang pertama kali zakat. Yang pertama kali jihad. Sesuai syariat Islam. Para sahabat itu orang alim jami'an. Tetapi Nabi tetap menakut-nakuti mereka. Tetap mengajak mereka untuk patuh. kepada Allah, kepada yaumil akhir dan seterusnya. Yang terakhir, man taqula alaihi syai', barang siapa yang merasa berat terhadap dengan sesuatu, merasa takut terhadap sesuatu, ancaman sebagaimana Nabi diancam oleh orang-orang kafir, sebagaimana Nabi Ibrahim diancam mau dibakar, maka dia mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka lam yadhurruhu syai', dia tidak akan tertimpa. Ya, dengan izin Allah tentunya. Tidak akan tertimpa. Diucapkan dengan semangat thiqah kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa Allah akan menolong kita dalam keadaan terdesak. Ya, orang kantor memfitnah antum semua, padahal antum tidak berbuat. Ini terdesak, ucapkan ini. Ya, antum dikepung oleh 10 penjahat, mau dirampok, mau dibunuh. Ucapkan ucapan itu. InsyaAllah ta'ala dengan ketikohan pada Allah yang bulat. Jangan meragukan kehendak Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Wan qalaba bi nikmatin min Allah lam yamtasu. Maka dia bukan mendapatkan kemudharatan, kemalangan, pembunuhan, justru berbalik dia mendapatkan nikmat dari Allah. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Ibrahim alaihi wasallam. 410. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang takut maka tentunya dia akan adlaj. Apa adlaj? Diterangkan oleh beliau, sara min awalil layl, berjalan di awal malam. Awal malam berarti, awal malam berarti ya maghrib atau habis maghrib, ya cepat-cepat, karena malam dimulai dari maghrib, tenggelamnya matahari. Ketika matahari tenggelam, maka disebut malam, tidak disebut siang lagi. Ya, maka Allah katakan, "Fa'atimu siyam ila layl." Sempurnakan puasa kalian sampai malam. Yang dimaksud sampai maghrib. Orang Syiah tidak paham dengan firman Allah ini, maka mereka berbuka sampai gelap malam. Ya. Ketika maghrib mereka katakan ini belum malam. Padahal Allah katakan ila layl sampai malam. Ya, karena memang di luar ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak sempurna memahami Al-Quran, meninggalkan sabda Nabi, meninggalkan perkataan para sahabat. Yang dimaksud segera berbuat taat. Barang siapa yang takut maka dia adalah segera berjalan di awal malam, jangan nunggu larut kemalaman. Bisa enggak sampai tujuan. Wa man ajlat balagal manzil. Kalau dia ajlat segera berangkat di awal malam, maka akan sampai tempat tujuan. Bisa pulang ke rumah. Kalau dia mau pulang. Jadi maksud segera melakukan amal ketaatan. Jangan ditunda-tunda. Kalau bisa sekarang-sekarang, kalau bisa hari ini, jangan nunggu besok. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa sil'ah Allah itu mahal. Apa sil'ah? Barang dagangan. Karena Allah mengajak kaum muslimin untuk tijarah. Hal adulukum ala tijaratin. Ya, akan aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Apa? Beriman kepada Allah, Rasul dan seterusnya taat. Ini dikatakan sebagai perdagangan. Karena apa? Karena Allah akan beli dan mereka disuruh menjual. Allah beli. Ya. Allah menjual, mereka suruh beli. Ah, sil'ahnya Allah ini, barang dagangan Allah ini mahal. Mahal. Maka tidak bisa diraih, tidak bisa diambil, tidak bisa dibeli dengan harta yang sedikit. Sepele. ala kadarnya, ya asal-asalan, itu tidak bisa. Maka lihat di awal Nabi katakan segera berangkat di awal malam agar sampai tempat tujuan. Barang dagangan Allah itu mahal. Apa barang dagangan Allah? Dijelaskan. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Barang dagangan Allah adalah surga. Dengan surga ini Allah membeli ketaatan kaum muslimin, salatnya kaum muslimin, puasanya kaum muslimin, keimanannya kaum muslimin, jihadnya kaum muslimin, dibeli dengan sangat mahal. Al-jannah surga. Yes. Maka keliru orang yang mengatakan bahwa jangan beribadah, jangan taat kepada Allah, jangan sholat, jangan puasa untuk mengharapkan surga. Ini keliru. Justru itu janji Allah. Allah mengiming-iming kita dengan surga, lalu tidak kita tidak kepingin, berarti kita menghina Allah, mengecilkan Allah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sebagaimana biasa. Hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Salim bin Aid Al-Bilali hafizahullah membahas sanadnya. Di sini beliau juga membahas sanadnya agak lebar. Intinya beliau mengatakan bahwa hadis ini bisa dijadikan hujjah. Walaupun ada kezaifan di sebagian sanadnya, karena ada hadis lain yang bisa dijadikan syahid, misalnya hadis Abu Nu'aim Al-Hakim, ya, yang bisa dijadikan hujjah. Fikul hadis yambagil ihtimamu bitta'ah, wajib memperhatikan ketaatan, serius dalam taat, tidak asal-asalan. Sholat berjamaah, berjamaah di awal waktu, ya, di awal waktu dari takbiratul ihram. Ya, datang yang terbaik sebelum azan, sebelum qomah, dan terus diperhatikan. Jadi tidak sholat selesai. Ya, yang penting sholat. Mau zuhur jam 2, mau asar jam 5, mau maghrib jam 6:30, yang penting sholat. Tidak seperti itu. Perhatikan waktu, di awal waktu. Amal terbaik setelah iman, kata Nabi di satu hadis, as-salatu fi awal waktu. Sholat di awal waktu. Ya, perhatikan. Nutup aurat, pakai jilbab, perhatikan. Saya sudah pakai jilbab. Rambut saya tidak kelihatan, leher saya tidak kelihatan, selesai. Tidak. Perhatikan. Oh, jilbab ada yang syar'i, ada yang tidak. Jilbab harus dijatuhkan ke bawah pundak. Maka jilbab yang dimasukkan ke perak leher, kita lihat sebagian artis, ya, sebagian pejabat atau ibu-ibu, memasukkan jilbab ke kerah leher. Jelas ini tidak syar'i. Ya, harus dijatuhkan. Berarti harus melebihi pundak. Ya, dan dijatuhkan di dada. Berarti menutupi dada, menutupi pundak, di bawah pundak. Ya, dan ke belakang. Tidak wajib harus sampai di bawah pantat, tidak wajib seperti itu. Mau seperti itu untuk menutup bentuk aurat lebih baik. Tapi tidak syaratkan seperti itu. Tidak diwajibkan seperti itu. Yang keliru tadi, jilbab dengan memperlihatkan bentuk telinga, bentuk leher, ini tidak syarat. Gitu ya. Jadi perhatikan. Ini yang dimaksud al-ihtimam bitta'ah. Memperhatikan ketaatan. Wal mubadaratu ilal khalasi minal maksiyati, dan bersegera untuk berhenti dari maksiat. Jangan menunggu sesuatu. Berhenti dari maksiat adalah dari diri kita. Tidak bisa menunggu-nunggu. Ya, dari diri kita. Ada kalanya orang berhenti dari maksiat karena faktor luar. Ya, sebetulnya dia masih mau mengkonsumsi narkoba misalnya. Tapi sudah enggak ada narkoba lagi. Ya, sehari-hari sudah enggak ada. Ya, sudahlah berhenti. Tentu ini juga nikmat dari Allah. Allah sayang dengan dia. Ya, ada yang seperti ini. Dia enggak bisa. Atau mungkin dia masuk ke rehabilitasi bukan maunya dia tapi maunya orang tuanya, maunya keluarganya. Ya, ini bagian dari nikmat Allah. Lalu akhirnya dia taubat. Ah, yang terbaik dari itu bagaimana berangkat dari dirinya. Ya. Narkoba masih banyak, kemudian tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa larang, tapi dia berhenti karena ingin taubat, takut kepada Allah, tidak mau disiksa di neraka. Ini besar sekali. Ya. Kemudian man ghafala 'an taubati lam yakif 'ala haqiqatihi wa la akhiratihi. Wallahu munqati'an fi baida'il maqiyati wa hayrati wal khudla. Barang siapa yang berpaling dari taubat, artinya dia tidak taubat-taubat, sudah waktunya taubat. Nabi memberikan tanda untuk bersiap-siap di beberapa umur, disebutkan 40 tahun. Kemudian disebutkan 60 tahun. Artinya siap-siap. Gitu. Orang yang sudah mencapai umur 40 tahun sudah habis dia sebagai orang yang masih muda. Sudah lewat masa muda. Ya, sudah tidak pantas lagi bagi dia untuk melakukan seperti yang dilakukan anak-anak muda. Ya. Maka dia harus siap-siap untuk bertaubat. Diberikan peringatan lagi 60 tahun. Walaupun tidak tertutup kemungkinan 63 tahun, 65 tahun bertobat, tentu tidak tertutup kemungkinan. Tidak ada dalil yang qat'i. Tetapi ada peringatan. Yes, lihat umur itu. Nah, orang yang berpaling dari taubat tidak segera bertaubat, maka dia tidak akan mengetahui hakikat dirinya dan akhiratnya. Ya, maka dia terputus. Ya, tidak tidak bisa menghindari maksiat itu. Sulit. Ya, kemaksiatan, kelalaian, kemunafikan, keburukan sulit dia hindari. Karena apa? Itulah dia tidak segera bertaubat. Maka taubat ini betul-betul jalan yang sangat pintas menuju jannah, menuju surga. Ya, orang yang bertaubat dia sama dengan orang yang belum pernah berbuat dosa. Yang terakhir, yajibul iktaru minal badri wal infaqi lilailil jannah. Wajibnya memperbanyak pengorbanan, memperbanyak infak sedekah untuk bisa masuk ke dalam jannah. Karena apa? Mahal. Mahal. Karena mahal, maka memperbanyak pengorbanan. Nabi tidak mengatakan memperbanyak salat, memperbanyak puasa, tapi memperbanyak pengorbanan. Ya, ini kalimat yang luas. Ya. Salim bin Aid al-Hilali dengan kedalaman ilmunya mengatakan memperbanyak pengorbanan. Karena ada kalanya sama-sama berdakwah, tapi yang satu Allah berikan pahala biasa saja, yang satu Allah berikan pahala yang besar. Karena apa? Pengorbanan. Satu enak berdakwah, ya, dijemput, terjemput, ya, di ajak makan ke restoran. Sementara yang satu naik turun gunung. Ya, tidak ada yang memberikan fasilitas, goro-goro jemput. Ya, dia sampaikan ilmu syar'i. Tentu innallaha 'ala kulli shay'in hasiba. Allah selalu membuat perhitungan terhadap sesuatu, tidak sama. Pengorbanannya beda. Ya. Jika kita diberikan nikmat oleh Allah, tentu kita syukuri. Tidak boleh bagi kita menolak nikmat dengan mengatakan saya mau pahala banyak. Ya, jangan dijemput. Saya mau tarik senar, mau naik turun gunung saja. Yang seperti ini juga tidak benar. Karena nikmat yang telah diberikan oleh Allah kita terima. Ya, lihat ada ulama yang menulis dengan penerangan lilin, lentera yang sangat minim. Ya, bagaimana Imam Syafi'i? Ya, miskin Imam Syafi'i untuk membeli alat tulis tidak sanggup. Ibunya janda, tidak sanggup membayar muallim, tidak sanggup membayar yang menjadi guru Imam Syafi'i yang masih kecil waktu itu. Ya, miskin. Dan belajar dengan penerangan yang sangat minim. Sementara Abu Hanifah kaya raya, Ibnu Hazm ya, dalam istana merlap lampu. Inilah para ulama. Dan begitu juga para nabi dan rasul. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ada yang miskin seperti Ibnu Mas'ud, Habab bin Arad, para Buddha, ada yang kaya raya seperti Utsman bin Affan, ya, Rahman bin Auf, Abu Bakar dan maka kaya dan miskin ini sunnatullah. Yang mendapatkan kekayaan kita bersyukur kepada Allah, bantu siapa yang perlu bantuan. Yang mendapatkan kemiskinan sabar, sabar. Ya, inilah kehidupan. Gitu. Yang terakhir kita selesaikan bab ini, babul qaul. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi Aisyah, semoga Allah meridainya, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Kata Aisyah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan." Manusia kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai sendal, tidak memakai baju sehelai pun, telanjang bulat, dan dalam keadaan belum disunat. Persis seperti waktu dia lahir. Belum dicitan, telanjang bulat, tidak memakai alas kaki. Sepatu tidak, sendal tidak. Kultu, aku berkata, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ar-rijalu wan-nisa'u jami'an yanduru ba'duhum ila ba'd. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, laki-laki, perempuan berkumpul jadi satu, satu sama lain saling melihat aurat mereka masing-masing. Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru ashad. Wahai Aisyah, al-amr yang dimaksud hari kiamat itu, keadaan yaumul mahsyar itu jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa, min ayyuhimmahum dalik, daripada urusan seperti tadi, malu saling melihat, saling memperhatikan, saking dahsyatnya hari ini. Ya, tidak peduli lagi dengan sekelilingnya. Ya, kita tidak bisa bayangkan hari ini melihat teman kita telanjang, guru kita telanjang, ustaz kita telanjang hari ini. Ya, tapi hari itu sudah tidak peduli lagi. Ya, inilah dahsyatnya hari Yaumul Mahsyar. Sekul hadis. Bayan li ahwali yaumil qiyamah. Keterangan tentang keadaan huru-hara pada hari kiamat. Banyak sekali keadaan dahsyat pada hari kiamat di antaranya ini. Ya, ketika satu ini saja hadis yang bercerita tentang yaumil mahsyar, maka sudah cukup bagi kita untuk betul-betul merasa takut. Miliaran, mungkin triliunan manusia kumpul jadi satu, laki perempuan semuanya telanjang dan tidak saling menghiraukan. Berarti ada apa ini? Kan gitu. Ada apa ini? Tidak saling menghiraukan. Karena ada sesuatu yang sangat besar. Nah, ini bagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah. yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari itu seseorang lari dari saudaranya. Saudara sudah tidak dihiraukan lagi, padahal berpisah selama ribuan tahun, kan gitu. Kita berpisah dengan teman SMA, teman kuliah 10 tahun, ketemu orang pulang berpelukan, saling bertanya keadaannya, kabarnya. Itu sekedar teman. Ini saudara. Saudara tidak bertemu ribuan tahun, begitu ketemu tidak saling menyapa, tidak saling peduli. Ya, lari bahkan. Bahkan bukan hanya saudara, apa ummihi wa abi, ibunya, bapaknya tidak dihiraukan lagi. Masing-masing memikirkan nasib diri sendiri. Sahibatihi wa bani, istrinya, anaknya, seperti itu semua. Bagaimana cuma teman, cuma tetangga, ya, yang terdekat, bapak, ibu, anak, istri, tidak diperhatikan. Kulimri imbit humyau ma'ini sa'nu yusuri. Karena pada hari itu masing-masing orang sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Dan tidak ada rasa belas kasih melihat istrinya disiksa di neraka, melihat ibunya disiksa di neraka, melihat bapaknya disiksa di neraka, suaminya disiksa di neraka. Tidak ada perasaan sedih, yang ada syukurin. Ya, jika orang yang sudah masuk ke dalam surga lalu melihat istrinya di neraka, anaknya di neraka sedih, maka kenikmatan surga berkurang. Kenikmatan surga sempurna, tidak ada kesedihan sedikit pun. Maka orang yang ada di surga melihat anaknya atau bapaknya atau ibunya atau istrinya, suaminya di neraka, tidak ada kesedihan sedikit pun. Ya, karena keberpihakan waktu itu adalah semua berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada Allah, berpihak kepada Al-Haq. Tidak ada berpihak alasan keluarga, darah, nasab, bangsa, tidak ada. Hilang semua. Ya, Nabi sedih mendengar bapak ibunya di neraka, Abu Thalib di neraka. Kapan? Di sini. Ini di dunia. Ya. Nabi menangis ketika diberitahu oleh Allah bahwa bapak ibumu masuk neraka. Nabi bersedih, menetes air mata beliau. Sedih di mana? Di dunia. Di akhirat semuanya berpihak kepada Allah, kepada Al-Haq, kepada kebenaran. Maka tidak ada kesedihan menangisi anaknya yang kafir, bapaknya yang kafir, istrinya yang ahlul maksiat, dan seterusnya. Ya. Ya, kita salat dulu, sudah masuk waktu isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak riwayat itu tapi enggak.